ورسوله. أما بعد، وقال تعالى: ولقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله تعالى berfirman telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang mubin, yang jelas, yang nyata. Yahdi bihillah, yang Allah memberikan hidayah dengan kitab tersebut. Man ittaba ridwanah, bagi siapa saja yang mencari, mengikuti keridhaan Allah. Ke subulussalam, ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumat, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan ila nur bi'idni, menuju cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberikan mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Syarah ila jaz. Terpegal untuk belajar. Syekh Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sabiku rahmatullah ta'ala. Ulima min hadha anna al-Qur'an muhan wa annahu sababul. Enggak ada bihinya, muhan bihi. Muhan bihi, enggak ada. Ada gitu kan? Ada. Antum cari yang muasasah. Ini muasasah. Kan? Cetakan lama di sini. Lama itu. Terus. Wa annahu sababul hidayati bi'idnillah. Wa anna muhtadiyah bi'idnihi kitaba'a ridwanallahi. Manittaba'a ridwanallahi. Kama qala ta'ala huda lil muttaqin, wa qala ta'ala ya ayuhan nas qad ja'atkum mu'izzatu min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Thumma yaqul yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami. Wa subula salami maf'ulun thanin liyahdiya li anna yahdi fi'lun yasibu maf'ulain al-awwal man ittaba'a wa thani subula salami. Wa fi hadhihi al-ayati qala ta'ala yahdi bihillahu man ittaba'a wa nahu subula salami ma'a anna sabilallahi wahid kama qala Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Wal jam'u baina ayataini bi ayyi qala inna sabilal haqqi wahidun lakin lahu furu'un wa syu'abun min salatin wa zakatin wa shaumin wa hajjin wa jihadin wa birrin wasilatin wa ma asbaha dhalika hadhihi subulun lakinnaha tajtami'u kulluha fi sabilin wahidin wa aidan la yumkinu an tutlaqa subulun wa yuradu biha al-islamu wa yuradu biha al-islamu wa inna ma tudafu kama fi subulis salami fa idza kana kulluha mu'addiyatan ila salami fa hiya al-islamu. Hasbuk. Ada beberapa yang beda. Kata Syekh Al-Utsaimin di sini, ulima min hadha anna al-Qur'an muhan bihi, muhan munazzal. Ya, maka diketahui dari sini bahwasanya Al-Qur'an itu muhan munazzal. Al-Qur'an itu diwahyukan, diturunkan bihi, diturunkan oleh Allah. Wa annahu sababul hidayati biidznillah, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sebab hidayah dengan izin Allah. Wa annal muhtadiya bihi, dan orang yang dia mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an ialah man ittaba'a ridwanah, yang mengikuti keridhaan Allah. Kama qala ta'ala hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas wa manusia qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhatun min rabbikum, pelajaran dari Rabb kalian, wasyifa'un lima busudur, dan juga berupa penawar dari segala apa yang ada di dalam dada, wa hudan, dan juga sebagai petunjuk, wa rahmatun, dan juga sebagai rahmat lil mu'minin, bagi kalangan kaum mu'minin. Semua yaqul, kemudian Allah Ta'ala berfirman, yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwana subulas salam. Maka Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran ini bagi siapa saja yang mengikuti keridhaannya ke jalan-jalan keselamatan. Subul jamak dari sabil. Subulus salami maf'ulun tsanin. Subulus salam maf'ul yang kedua dari fi'il mudhari liyahdi. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a. Mana maf'ul pertamanya? Man mausulah bi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ul tsani subula. Nah, karena yahdi fi'lun yansibu maf'ulain, karena yahdi fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Al-awwal man ittaba'a, mannya bukan man ittaba'a, mannya. Adapun ittaba'a itu jumlah silah la mahala la min al-i'rab. Ya, jumlah silah mausul yang enggak ada posisi i'rabnya. Yang kedua sebelum salam. Fa fi hadhihi al-ayati qala ta'ala makhdiyat inna Allah ta'ala berfirman yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwana wa subul salam. Ma anna sabilallahi wahidun, padahal jalan Allah itu cuma satu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u, ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah. Ini setelah Nabi membuat satu garis, kemudian Nabi bikin cabang dari satu garis yang lurus, maka Nabi bersabda, hadha sabilullah, yang lurus ini. Nah, jalan yang mencong-mencong, wahadihi subul, kata Nabi, dan inilah jalan-jalan yang bukan jalan Allah. Kemudian Nabi membacakan ayat ini. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum 'an sabili, maka dia akan memecah belah kalian dari jalannya dalam meniti jalan yang lurus tadi. Maka gimana mengkompromikan bahwasanya jalan Allah cuma satu, tapi disebutkan di sini Allah akan memberikan hidayah kepada subul, jalan-jalan. Wal jam'u bainal ayatain, maka mengkompromikan di antara dua ayat ini, ayuqal inna sabilal haqqi wahidun, bahwa jalan kebenaran cuma satu. Lakin lahu furu'un wa syu'abun, namun dia memiliki parsial-parsial, cabang-cabang berupa salat, zakat, saum, haji, jihad, amal kebajikan, silaturahmi, dan yang semisal dengannya, maka ini adalah subul. Semua adalah jalan-jalan. Lakinnaha tajtami'u kulluha fi sabilin wahid. Namun semuanya itu terkumpul di jalan yang satu, yaitu jalan Allah. Dan juga tidak mungkin antutlaqa sabilun subulan subulun. Ya, subul ini diitlakan dan yang dimaksud dengannya pasti adalah al-Islam. Ya, oleh karena dan diidofahkan subul itu hanya kepada salam. Diidofahkan subula salam, bukan subula syayatin. Fa idza kanat kulluha muaddiyatan ila al-Islam fa hiya al-Islam. Kalau subul-subul itu semua ya, menghantarkan kepada Islam, maka yang dimaksud subul di sini Islam. Nah, berikutnya tafadhal Ainur. أي معنويته لأنه يكون عنده علم لكن لا يريد الحق ولا يؤمن به. إذن فالنور نور العلم ونور العمل. وقوله بإذنه في الآية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه. قد يقول قائل كيف قال الله تعالى يهدي به بإذنه مع أن الله تعالى لا يهدي إلا بعد أن يريد؟ ويقال إن قوله بإذنه متعلق بقوله من اتبع، يعني من اتبع رضوانه بإذنه، لأن الإنسان لا يستقل بعمله ولا رأيه، وهو لا يفعل إلا بإذن الله. قوله تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذا من باب عطف الصفة، لأن قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام هو معنى قوله تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم. إلا أن تفسر الهداية ألا itu maksudnya hidayah ditafsirkan ya, hidayah yang pertama terus hidayah terkula pihak di hidayah taufiq wasaniyatu bi hidayah dalalati wasaniyati maktuf ke ula wasaniyati bi afan antu fassara al hidayatu al ula asaniyatu maktuf ke situ wasaniyatu bi hidayah dalalati walihada Undiat sahiyatu ila wa undiat ula minafsiha wa yakunul makna anna man ibtada bil islam zadallahu ta'ala ilman kama fi qawlihi ta'ala walladzina ihtadaw zadahum hudan. Nah, dari mana tadi baca Nur? Ya. Dan firman Allah Azza wa Jalla wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi idni. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Ya. Hai al-ma'nawiyah. Itu maknawi. Hidayah maknanya hidayah maknawi. Karena Al-Qur'an hidayatuhu ma'nawiyatun. Karena Quran hidayahnya adalah ma'nawi. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumat. Maka Al-Quran mengeluarkan mereka dari kegelapan. Ay, dhulumatil jahri. Dari kegelapan kebodohan. Wa dhulumatil qasdi. Kegelapan niat. Maksud, niat. Wa dhulumatil jahri. Wa dhulumatul jahri. Dan kegelapan kebodohan. Anna yakuna indahu al-insan. Al-insanu ilmun, yaitu kegelapan kebodohan manusia, dia tidak memiliki ilmu. Wa dhulumatul qasdi, dan kegelapan maksud, tujuan, niat, ayyakuna indahu ilmun, dia memiliki ilmu, lakin la yuridu al-haqqa wa la yu'minu bihi, namun dia tidak menginginkan kebenaran dan tidak mengimaninya. Idan kalau begitu nurul ilmi wa nurul aman. Maka yang dimaksud dengan nur di sini adalah nur ilmu dan nur amal. Itu Allah Taala yukhrijuhum minadh-dhulumat, Al-Qur'an mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya ilmu dan cahaya amal. Dan firman Allah bi'idni dengan ayat dengan izinnya. Ya. Fil ayati, maka dalam ayat yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subhanahu wa ta'ala. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur bi'idznih, dengan izinnya, dengan izin Allah. Qad yaqulu qa'ilun, mungkin ada orang yang mengatakan begini, kaifa qala Allah ta'ala yahdi bihi bi'idznih. Gimana ceritanya Allah Ta'ala memberikan hidayah dengan izinnya? Ma'an Allah Ta'ala la yahdi illa ba'da ayyurida. Ya, padahal Allah tidaklah memberikan petunjuk kecuali setelah Allah memang menginginkan demikian. Fa yuqal, maka dijawab, inna qawlahu bi idni Firman Allah dengan izinnya biidzni muta'alliqun, itu muta'alliq berkaitan dengan biqaulihi manittaba'a. Ya. Manittaba'a. Allah memberikan hidayah dengan Al-Qur'an siapa? Manittaba'a ridwana. Bagi siapa yang mengikuti keridhaannya, yakni manittaba'a ridwanahu biidzni. Ya, yaitu yang mengikuti keridhaannya dengan izinnya. Li'annal insan la yastaqillu bi'amalihi wa la ra'yihi. Karena seseorang manusia dia tidak dapat secara independen bebas menentukan sendiri dengan amalnya maupun dengan pendapatnya. Fahuwa la yaf'alu illa bi'idnillah. Karena manusia tidak dapat melakukan kecuali dengan izin dari Allah, kan begitu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, kerjakan. Nah, itu semua berarti apa tindak tanduk manusia? Itu semua pun berdasarkan izin dari Allah dan itu sesuai dengan iradah Allah. Ya, iradah kauniyah maupun iradah syariah. Kalau mereka melakukan keburukan sesuai dengan iradah kauniyah faqat. Kalau melakukan kebaikan maka sesuai dengan iradah kauniyah sekaligus iradah syariah. Dan firman Allah Ta'ala wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Al-Quran memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Hadza min babi athfis sifat. Ini bab athaf sifat. Kenapa? Karena firman Allah yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Inilah makna firman Allah yahdihim ila siratim mustaqim. Illa an tufassara al-hidayah. Namun al-hidayah al-ula yang pertama itu ditafsirkan bihidayati taufiq. Hidayah taufik. Apa hidayah taufik? Hidayah ya dari Allah untuk mengamalkan hidayah yang kedua, yaitu hidayah dalalah, hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Seorang ya diberitahukan pentingnya bertauhid, menjauhi kesyirikan. Diberitahu, ada yang beritahu pada dia. Entah dia baca Quran, baca hadis, atau ada yang menyampaikan kepada dia, atau dia dengar, atau dia baca, atau bertanya. Berarti dia dapat hidayah. Hidayah apa namanya? Hidayatul dalalah, hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Nah, dia baru dapat hidayah yang ini. Nah, kemudian dia mengamalkan, maka dapat hidayah yang kedua. Hidayah apa namanya? Taufik. Nah, inilah yang penting. Wasaniyah bihidayatul dalalah. Nah, hidayah yang kedua, wa yahdihim ila siratim mustaqim, itu hidayah dalalah, petunjuknya. Yang pertama ya hadibihillahu manittaba'a ridwana subul salam, ini hidayah taufik. Oleh karena itu udiyat asaniyatu, hidayah yang kedua wa yahdihim ila sirat, itu dimutaaddikan dengan huruf ila wa udiyat alula binafsiha. Sedangkan yang pertama wa yahdi bihillahu wayahdi bihillahu, itu muta'adinya dengan mana? Ya, binafsiha, dengan Quran itu sendiri. Ya. Wa yakunul makna anna man ihtada bil islami zadahullahu ta'ala ilman. Barang siapa yang mendapatkan hidayah Islam, Allah menambahnya ilmu. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina hadau zadahum hudan. Orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka, nambahin ilmu. Nah, berikutnya sekarang Edward. Irfa' sawtak ya Edward. Fa'idatun. Wahia sifatu idhafati syai'i ila sababihi al-kawmi liqawmihi li-mufrija. Ya'ni anta ma'a anna al-mufrija haqiqatan wallahu. Walihada قيده بقوله بإذن ربهم حتى لا يظن أن السبب مستقل فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم أمر جائز ولا أحد ينكره فقد جاءت به السنة وجاء به القرآن إذا كان السبب معلوما إما بشرعي وإما بالحسي والواقعي ولكن هذا السبب يجب إذا اعتقدت أنه يسوغ الشيء فيجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثرا بنفسه بل بإذن الله الذي جعله سببا ولهذا قال هنا بإذن ربهم وقوله الحميد بوزن الفعيل وهو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعنى هو الجواب أنه بمعنى هو فهو محمود سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لفظ الدلالة هنا بدل من العزيز نعم قال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau litukhrijan nas agar engkau wahai nabi mengeluarkan manusia minal dhulumati ilan nur dari kegelapan menuju cahaya biidni rabbihim tentunya dengan izin Rabb mereka ila siratil aziz al hamid menuju jalan Allah al aziz yang maha perkasa al hamid yang maha bijaksana Allahi itu jalan Allah alladzi lahu ma fis samawati wa fil ard yang miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Syarah penjelasan dari Syekh hadza kal awwali taqriban ini kurang lebih sama seperti yang pertama taqriban hampir mirip kurang lebih sama seperti yang pertama yang masalah yahdi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayah gitu kan wa innaka la tahdi ila siratil misratul mustaqim engkau nabi memberikan hidayah kepada jalan yang lurus padahal Allah taala berfirman di ayat yang lain wa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini seperti yang pertama lakin fihi faidatun namun dalam ayat ini terdapat faedah wahia sihatu idafati syai'i ila sababihi al-ma'lumi yaitu bolehnya mengidofahkan, menyandarkan sesuatu kepada sebabnya yang telah diketahui ya, berdasarkan firman Allah litukhrija perhatikan litukhrija fa'ilnya mana? Domir mustatir wujuban takdir anta siapa ini mukhatabnya? Nabi sesama yakni anta Nabi agar engkau mengeluarkan ma'annal mukhrija hakikatan huwallahu padahal yang mengeluarkan manusia dari kegelapan hakikatnya Allah walihada qayyadahu biqawlihi bi'idni rabbihim oleh karena itulah Allah mentakyid mempersyaratkan, mengikat ya, Nabi bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan itu dengan firman-Nya dengan izin Rabb mereka hatta la yudanna supaya nanti tidak disangka anna sababa mustaqilun bahwa sebabnya itu bersifat independen ya, tanpa ada peran Allah fa idafatu syai'i ila sababihi al-ma'lumi amrun jaizun maka menyandarkan sesuatu kepada sebab yang telah diketahui adalah perkara yang boleh wala ahada yumkiru dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Faqad ja'at bihi as-sunnah. Nah, ini telah terdapat keterangan dalam as-sunnah dalam Al-Qur'an, idza kana sababu ma'luman, apabila sebabnya itu sudah diketahui. Ya, dalam as-sunnah la hadiyallahu ya la hadiyallahu laka la hadiyallahu bika rajulan wahidan khairu laka min humrina. Seandainya Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau, dengan sebab engkau, maka ini lebih baik daripada engkau mendapatkan satu unta merah yang menjadi lambang kendaraan kekayaan orang-orang Arab saat itu. Mana berikutnya? Imma bisyara' wa imma bil hissi wal waqi'. Apakah itu dengan syariat, dengan his, dengan indrawi, atau dengan realitanya? Lakinna hadha sababa, namun sebab ini yajibu, wajib, idza taqatta annahu yahsul bihi syai', wajib apabila anda meyakini bahwa yahsul bihi syai', ya, sesuatu itu dapat terjadi, ya, fayajibu an ta'lam, maka wajib anda ketahui anna hadza sababa laisa mu'akhiran bi nafsihi, bahwa sebab itu, ya, jadi kan begini, kita wajib meyakini idza taqata annahu yahsul bihi syai', maksudnya kita apabila anda meyakini bahwa yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu itu adalah apa, sesuatu dapat menyebabkan terjadinya apa, maka wajib anda ketahui bahwasanya sebab, ya, sesuatu ini menjadi sebab, dapat menjadi penyebab dari sebuah hal yang lain, maka wajib anda ketahui bahwasanya sebab laisa mu'assiran bi nafsihi, dia tidak dapat memberikan efek pengaruh dengan dirinya sendiri, artinya dia tidak dapat berjalan sendiri, bal bi'idnillahi alladhi ja'alahu sababan, bahkan dia dapat memberikan pengaruh ini dengan izin dari Allah, dengan izin dari Allah yang menjadikannya sebagai sebab. Ya, kayak kita aja lah, ya, kita mau punya keturunan, menikah, namun dengan punya keturunan, dengan apa namanya, nikah itu dijadikan oleh Allah sebagai sebab aja. Tetap yang memberikan anak keturunan adalah Allah. Berarti kalau memang belum dapat, berarti izin dari Allah masih belum dapat izinnya. Kalau ada, berarti ada izin. Itu aja. Ya, jadi kalau antum punya anak, bukan kehebatan antum. Berarti siapa punya uang, bukan hebat antum. Siapa? Allah. Apa yang ada, gak boleh berbangga, ya? Makanya. Ya, punya anak, punya uang banyak, apa yang mau dibanggain? Izin dari Allah. Nah, punya istri banyak, sama. Izin dari Allah juga. Sebabnya kan apa? Ta'aruf. Sebabnya ta'aruf. Gitu Pak Ismail. Ada sebabnya, jangan cuma pengen doang. Cari sebabnya. Mana lagi tadi? Nah, kemudian firman Allah Al-Hamid biwaznil fa'il. Al-Hamid biwaznil fa'il. Wahwa bimana fa'ilin atau bimana maf'ulin atau bimana huma. Hamid ini maknanya fa'il atau maf'ul atau makna keduanya. Al-jawab, jawabannya adalah anahu bimana huma. Maknanya adalah makna, bisa makna yang memuji atau yang terpuji. Kalau fa'il yang memuji, fahuwa mahmudun. Nah, ini berarti maf'ul. Maka dia terpuji Allah Subhanahu wa taala ala af'alihi wa sifatih, atas segala perbuatan dan sifat-sifatnya. Semua perbuatan Allah terpuji, enggak ada yang enggak. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Walaupun perbuatan Allah menyiksa hamba. Walaupun perbuatan Allah tersebut tidak memberikan hidayah kepada Fir'aun, terpuji semua. Terpuji, enggak ada yang enggak terpuji. Ya. Allah menciptakan tikus. Apa guna? Mungkin begitu kan. Antum bertanya. Apa guna? Tak guna katanya tikus. Tapi Allah terpuji. Ya. Otak kita aja yang belum nyampe memikirkan apa faedah Allah menciptakan tikus. Faedahnya apa? Rusak begitu kan? Oh, saya belum nyampe ya. Belum nyampe kita. Hakikatnya Allah terpuji menciptakan makhluknya semisal tikus sekalipun, iblis sekalipun. Dengan banyak hikmah yang terkandung. wa huwa hamidun li ibadihi. Nah, ini sekarang bermakna fa'il. Dan Allah memuji bagi hamba-hambanya, alladzina yastahiquna alhamda wa sanaa, yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan. Allah memanggil Jibril, inni uhibbu fulanan, ya wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Allah puji si fulan. Maka kata Allah, cintailah si fulan. Maka Jibril mengabarkan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan, dan semua penduduk langit pun mencintai si fulan. Dan firman Allah, Allahi alladzi lahu ma fis samawati wa fil ard, lafz jalalah itu majrur, dia tabi'. Huna badal lafz jalalah, huna lafz jalalah Allah di sini sebagai badal dari Al-Aziz. Nah, sekarang baca di sini. Ismail udah baca belum? Belum. Sekarang baca antum. Antum enggak kerja? Sore. Edward enggak kerja, Edward? Hah? Oh, maksudnya udah oh, kirain dari resign nanti. Insyaallah. Oh, Pak Edi udah siap-siap. Mukadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratal ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ilallahi tasirul umur wala syarik. Qala ta'ala wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina, ruhan ay al-Qur'an, wa samahu Allah ta'ala ruhan li'anna bihi al-hayata al-ma'nawiyata wa in shikta wa qul al-haqiqiyatu aydan li'anna manittada bihi fa inna lahu al-hayata al-kamilata bi dunya wa fil akhirati. Wa qawluhu ruham min amrina ya'ni mimma na'muru bihi wa nukhi bihi wa bihada istidlaluna ala istadlalna ala anna al-Qur'ana ghayru makhluqin min qawlihi min amrina wa wajhu dhalika anna allaha qala fi ayatin ukhra ala lahul khalqu wal amru waja'ala al-amru wasiman lil-khalqi wal-Qur'anu minal amri la minal khalqi fayatabayyanu bihada anna al-Qur'ana fatabayyana firmani fayatabayyana bihada anna al-Qur'ana ghayru makhluqin wa quluhu ma kunta tadri mal kitabu walal imanu fal-fi'lu tadri yansibu maf'ulaini uliqat bima bima al-istifham. Manya itu disambung tapi manya itu ma al-istifham. Ulikot bima al-istifhamiyatu. Ha? Al-istifhamiyati. Bima al-istifhamiyati. Wama istifhamun mubtada'un. Wal-kitabu khabarun. Wal-jumlatu minal mubtada'i wal-khabari bima halinasbin. Sadda musadda maf'ulai tadri. Li'anna rusulah sallallahu alaihi wasallam rasula bukan rusula rasul roh roh karena rasula sallallahu alaihi wasallam maka na yadri mal kitabu wal imanu qabla an yuha ilaihi lanjut wa qawluhu walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasha'u yani sayyarna hadha ruha alladhi awkhayna ilayka nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina kalimatu man nasha'u min ibadina amatun wala nadri man alladhi yasha'u allahu an yahdiyahu bil qur'ani lakin idha raja'na ila al-ayat allati qablaha sura alladhi yahdihi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu min ibadina. Hasbuk cukup. Nah, ini firman Allah, demikianlah kami wahyukan pada engkau. Kami wahyukan ruh Al-Qur'an dari perintah kami. Dari perkara kami. Makunta tadi mal kitab wal iman. Engkau sebelumnya enggak tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. lakin ja'alnahu nuran nahdi man bihi man nasya'u. Namun kami menjadikannya Al-Quran tersebut sebagai cahaya, kami memberikan hidayah dengannya kepada siapa saja yang kami kehendaki min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau sesungguhnya memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ila allahi tasirul umur. Tahuilah segala sesuatu nanti semua perkara akan kembali kepada Allah. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami. Apa itu ruh? Al-Qur'an. Asmahu Allah ta'ala ruhan, Allah ta'ala menamakan Qur'an dengan ruh. Kenapa? Li'annal bihi al-hayata al-ma'nawiyata, karena dengan Al-Qur'an inilah kehidupan yang maknawi, terdapat kehidupan yang maknawi. Wa in syi'ta faqul, kalau Anda inginkan, ya katakanlah al-haqiqah, kehidupan yang hakiki juga. Kenapa? Li'anna man ihtada bihi fa inna lahu al-hayata al-kamilata fid dunya wal akhirah. Karena orang yang mendapatkan hidayah dengan Al-Qur'an, maka dia memiliki kehidupan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Dan firman Allah Ta'ala ruhan min amrina, yakni mimma na'muru bihi wa nuhi ilai, itu Al-Qur'an, dari perintah kami, dari perkara kami, yakni mimma na'muru bihi, itu dari apa yang kami perintahkan dan yang kami wahyukan dengannya. Wa bihadha istadlalna, itu fi'il ya, yang lam fi'ilnya di tad'if, fi'il mudha'af. Seperti ini maklum ketika dia bersambung dengan domir muttasil, ya itu maka dia langsung terurai seperti aslinya. Ya, rodda ya ruddu, aslinya rodada, bersambung dengan domir muttasil rodattu, rodatta. Nah gitu ya. Madda ya muddu, aslinya kan madada, bersambung dengan domir muttasil madadna, madatu. Nah, begitu juga istadalla, yastadillu, istidlalat. Nah, ketika bersambung dengan dhamir muttasil istadlalna. Anda tadi bacanya masdar dari sana. Hah? Anda baca masdar dari sana. Loh, terus nunnya itu, nahnunya itu jadi apaan tuh? Nah. Ya. Wa bihadza, oleh karena itu istadlalna, kami berdalil ala anna al-Qur'ana ghairu makhluqin, bahwa Qur'an itu bukan makhluk. Ya, berdasarkan firman Allah min amrina, ya, dari perintah kami. Wa wajhu dhalik, wajhu dilalah, sisi pendalilannya apa, konklusinya? Anna Allah ta'ala qala fi ayatin ukhra, Allah ta'ala berfirman di ayat yang lain, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah lah al-khalq, penciptaan, dan juga perintah. Maka Allah menjadikan al-amra qasiman lil khalqi, sebagai bagian dari penciptaan. Dan Al-Qur'an minal amri la minal khalqi. Sedangkan Al-Qur'an itu adalah bagian dari perintah Allah, bukan dari makhluk, penciptaan. Fatabayyana bihadza, maka jelas berdasarkan hal ini annal Qur'an ghairu makhluq, bahwasanya Qur'an bukan makhluk. Atau hadis yang lain yang kita dianjurkan berdoa setiap petang atau ketika memasuki suatu tempat, ya. A'udzu bikalimatillah. Ya, Nabi berdoa kepada apa? Kalimat Allah at-tamah yang sempurna, min syarri ma khalaq. Ya, dari semua keburukan makhluknya. Kalau kalimat Allah Al-Qur'an adalah makhluk, berarti Nabi berdoa kepada, meminta perlindungan kepada makhluk. Nah, ini syirik. Ini enggak mungkin. Nabi adalah orang yang paling bertauhid. Ya. Maka kalimat Allah bukan makhluk. Kalimat Allah bukan makhluk. Mana lagi tadi? Faqaulu ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kau sebelumnya enggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Fal fi'li ta'dri, ya. Ini dari wazan daro yadri, ya. Itu yansibu maf'ulain, menasabkan dua maf'ul. Ulliqat bima al-istifhamiyah, itu dimuta'alikan dengan ma istifhamiyah. Ma kunta tadri, nah, ma istifham mubtada, al-kitab khobar. Wal kitab khobar. Makunta tadri mal kitab. Mal kitab. Ma istifham. Ma istifham. Kalau ma yang pertama manafiah ya. Makunta itu manafiah. Tadri mal kitab. Ma istifham. Kalau istifham, isim istifham. Isim berarti dia lahu mahal minal i'rab. Ya. Kan begitu. Al-kitab dia mubtada. Al-kitab khobar. Wawaw atibah la. Lanya itu ya ma'tuf al-iman. Baik. Maka jumlah mubtada khobar. Mal-kitab fi mahali nasbin sadda musadda maf'ulai. Tadri. Nah itu dia ya, menempati posisi nasab yang sudah menutupi dua maf'ul dari tadri. Ini bahasanya nanti itu di ilmu nahwu ya. Dan sudah dibahas di Syarah Qatrun Nada hari Ahad. Li'anna Rasulullah, karena Rasulullah SAW makana yadri mal kitab. Beliau sebelumnya tidak tahu apa itu kitab walal iman qabla ayyuha ilai. Sebelum diwahyukan, beliau diwahyukan kepada beliau. Dan firman Allah, walakin ja'alnahu nuran bihi man nasya'u. Namun Allah menjadikan menjadikannya sebagai cahaya yang Allah berikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Ya'ni sayyarna hadar ruh, maka kami merubah, menjadikan ruh ini alladhi awhayna ilaik, yang kami wahyukan pada engkau ya, menjadi cahaya, menjadi nuran. Nah di mana sya'u min ibadina, yang kami memberikan petunjuk kepada hamba-hamba kami. Wa kalimatu, dan kalimat man sya'u min ibadina amatun, yang kami memberikan hidayah kepada siapa saja dari kalangan hamba-hamba kami, maka ini umum. Wala nadri man manilladhi yasha'allahu aw ayyahdiyahu bihi ayyahdiyahu bil Qur'an. Itu kita tidak mengetahui siapa yang Allah berikan, siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya berupa yang itu dengan Al-Qur'an. Lakin idza raja'na ila ayati, namun apabila kita kembali kepada ayat allati qablaha, yang sebelumnya, sawra alladhi yahdihi bihi Allahu, maka jadilah yang Allah berikan hidayah ialah siapa? Dengan Quran, manitab ridwana min ibadihi, yaitu yang mengikuti keridhaan Allah dari kalangan hamba-hambanya. Nah. Nizam. Isim lah, namanya isim lah, berarti mesti berupa isim. Nah, kalau taharada fi'il, tafa'ala, ya tafa'al, tafa'ul, berarti ta'arud. Ta'arud. Nah, ainnya itu, ain fi'ilnya di dhamma. Ya, dhamma ain fi'ilnya. Wala ta'arudo, dia kan jadi isim lah. Isim lah nafiyah lil jins. Wala ta'arudo. Wa idhafatuhu ila nasi bi qawlihi siratal ladzina أعتمت عليهم باعتبار أنه أهله أهله وسالكه فالإضافة خلفة فلهذا صح أن تضاف إلى هذا تارة وإلى هذا تارة وقوله ألا إلى الله تسير الأمور الأمور هنا أي الشؤون وكل الأمور الدنيوية والأخروية الشرعية والكونية كلها تسير إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا لا مرجع إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم وشؤونهم. boleh mustasna. Ad-diniyati wa dunyawiyati kama qala ta'ala maqtalaftu fi min syai'in qawmi lawahi wa kadzalika umurul qawmiyatu kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujiru wa lihi hukmu ta'lamu sayaquluna lillahi hasbuk. Dari mana baca Mizam? Halaman 19 ya. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan engkau wahai Nabi memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, menuju jalan yang lurus. Qala huna, Allah Ta'ala berfirman di sini, nahdi bihi, kami memberikan hidayah dengannya. Wa fi nafsil ayat, dan di ayat itu sendiri, wa innaka latahdi, dan engkau wahai Nabi memberikan petunjuk. Lakin bainal hidayatain farqun, namun di antara dua hidayah ini terdapat perbedaan. Yaitu kalimat nahdi bihi, yang kami memberikan hidayah dengannya, hidayah tuftau ini adalah hidayah taufik dan hidayah dalalah sekaligus. Oleh karena itulah uddiyat binafsiha, oleh karena itulah fi'il nahdi itu dimutaadikan dengan dirinya sendiri, dengan Quran itu sendiri. Nahdi bihi, maka kami memberikan hidayah, dan Allah memutaadikan dengan bihi, dengan Quran itu sendiri. Man nasya'u, siapa saja yang kami inginkan. Amma innaka la, adapun ayat wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada, gitu kan ya, fahadihi hidayatu dalalah, ini adalah hidayah dalalah saja, petunjuk saja, irsyad, bimbingan. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam yahdi ila la yahdi man. Maka Rasul memberikan petunjuk kepada saja. Tidak memberikan petunjuk kepada apa? Tidak memberikan petunjuk langsung kepada orangnya supaya melakukan. Namun hanya memberikan petunjuk supaya aja. Nah, supaya gitu. Kita artikan gitulah ya. Ila dan man. Rasul memberikan petunjuk supaya orang mau aja. Bukannya Rasul memberikan petunjuk kepada orang supaya melakukan. Tidak demikian. Allah Ta'ala berfirman, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Nah ini. Dan engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Ya. Lakin, namun kalimat إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى سِرَاطٍ فَهُوَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka Nabi SAW, ya dulu nasa, memberikan petunjuk pada manusia, menunjukkan manusia. Lakin laisa biyadihi hidayatut taufik. Namun dia, beliau tidak memiliki hidayah taufik. Tidak ada pada di tangannya, maksudnya tidak memiliki. Ya, misalnya itu mengatakan laisa biyadi malun. Udah, maknanya enggak punya harta gitu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, siratallahi alladzi lahu ma fis samawati wa fil ardh. Huna udifat as-sirat, di sini sirat diidofahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Waqad udifa fi suratil Fatihah, dan sirat itu diidofahkan di surat Fatihah ila ghairillah, kepada selain Allah. Siratallah, siratal apa? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, jalan makhluk. Ya enggak? Tapi di ayat ini Allah idofahkan pada ya Allah, maka siratal ladina namta alaihim la ta'arudha bainal idofatain. Tidak ada kontradiksi antara dua penyandaran tersebut. Maka idofatahu penyandaran yang pertama kepada Allah itu bi'tibari annahu huwa alladhi wada'ahu li ba'dih. Ya, sirat, jalan, jalan Allah diidofahkan pada Allah itu berdasarkan tinjauan bahwa Allah lah yang meletakkan jalan tersebut kepada para hamba. Wallahu musirun ilaih. Allah yang menghantarkan hamba kepada jalan tersebut. Wa idafatuhu ilan nas, sedangkan penyandaran sirat kepada manusia di dalam firman-Nya siratal ladzina an'amta 'alaihim itu bi'tibari annahum ahluhu wa salikuhu. Ini berdasarkan tinjauan manusialah, mereka lah ahluhu, orang yang berada di jalan tersebut, wa salikuhu, yang menempuh di atas jalan tersebut. Fal idafatu mukhtalifatun. Maka idofah penyandaran sini berbeda-beda. Walihat falihada, oleh karena itu sah antudofa ila hada taratan wa ila hada taratan. Oleh karena itu boleh saja diidofahkan sirat itu kepada ini ya, suatu waktu, dan pada itu suatu waktu yang lain, yaitu kepada Allah dan kepada makhluk. Dan firman Allah, ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah kepada Allah lah semua perkara akan kembali. Al umur huna ay asyu'un, segala urusan. Fakulul umur ad-dunyawiyah, maka semua urusan duniawiyah, ukhrawiyah, syar'iyah, kauniyah, semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la marja'a li khalqi. Oleh karena itulah tidak ada tempat kembali bagi makhluk ila rabbuhum, kecuali hanya pada Rabb mereka Subhanahu wa taala. Fi jami' ahwalihim, pada segala macam kondisi mereka, wa syu'unihim, urusan mereka diniyah dan duniawiyah. Ya Allah taala berfirman, "Ma khalaqtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Dan tidaklah kalian berselisih sesuatu tentang apapun, maka hukumnya adalah kembali kepada Allah. Wakadzalika umur al-kauniyah, umur kauniyah. Qul ma biyadihi malakutu kulli syai', katakanlah milik siapakah yang di tangannya segala kekuasaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru, dan dialah yang melindungi. Wa la yujaru alaih, dan tidak ada yang dapat melindungi darinya. Maksudnya darinya, dari adabnya. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui, saya quluna lillah, maka mereka akan mengatakan itu semua milik Allah. Sabit. Litanbihi ad-dali ala al-alal ahamiyati. Terus ini perkataan Syekhul Islam tu. Nah, waqad katabtu, ini dia perkataan qala Syekhul Islam, itu biar beda. Mukhtasaratan bihasabi taysirillah ta'ala, imla'il fawa'idi fu'adi, min imla'il fu'adi Allahul adi ila sabili rasyad, ila sabili rasyad. Baina yadayil kitab, al-muqaddimatu Taqdimatun lilkitab. Ka'annaha taqaddama lilkitab. Al-kitaba. Nah. Baik. Tasdirul jumlah ala. Nah, ini jumlah ini diawali dengan ala dalam firman Allah, ala ila Allah tasirul umur. Ketahuilah, itu maksudnya tanbih untuk menekankan, memberikan agar diperhatikan. Ad-dal yang ini menunjukkan alal ahamiyah, bahwa kabar yang setelah ala adalah sesuatu apa, alal ahamiyah, sesuatu yang organ, sesuatu yang sangat penting. Taqdimul muta'alliq ala ilallah, jar majrur ini kan nanti muta'alliq dengan, muta'alliq dengan fi'il tasiru. Nah, ini jar majrur muta'alliq itu didahulukan, yufidu al-hasra, memberikan faedah batasan. Jadi hanya kepada Allah, enggak ada kepada yang lain. Yakni la ilallahi la ila ghairi, ini maksudnya. Ala ilallahi, ketahuilah itu semua akan kembalinya kepada Allah, tidak pada yang lain. Nah, kemudian Syekhul Islam berkata, wa qad katabtu hadhihi al-muqaddimata mukhtasaratan. Saya telah menulis mukaddimah ini atau mukaddamah ini secara ringkas, itu sesuai dengan kemudahan dari Allah Ta'ala, min imla'il fu'ad, ya, dengan diimla'kannya qalbu, ya, dimudahkannya qalbu, dan Allah, dan wallahu al-hadi ila sabili ar-rasyad, dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang, ya, jalan yang rasyad, ya, yang, ya, yang lurus, yang mendapatkan bimbingan. Kata Syekh Al-Utsaimin, yaqulul mu'allifu, mu'allif berkata, wa qad katabtu hadhihi al-muqaddamah, muqaddimah, muqaddimah yajuz biha wajhan, boleh dua sisi, al-muqaddamah, muqaddimah. Kalau muqaddamah, kalau muqaddamah kenapa dibaca muqaddamah? Bi'tibar berarti isim maf'ul, ya, yang didahulukan. Kalau muqaddimah yang mendahului. Nah, kalau muqaddamah isim maf'ul bi'tibari annal katib, itu berdasarkan tinjauan bahwa sang penulis kitab pada maha mendahulukannya, baina yadil kitab, ya, mendahulukannya. Jadi muqaddamah yang mendahului. Nah, kalau muqaddimah bi'tibar annaha taqdimatun lil kitab. Kalau muqaddimah ya berdasarkan sisi tinjauan bahwa dia di awal kitab, permulaan kitab, ka'annaha taqaddamal kitab, seolah-olah dia mendahului kitab. Dan cukup, ya. Nanti insyaallah masuk ke halaman 22. Subhanallah, bihamdik, syukur, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.